Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Pada sore hari ini insyaallah taala kita masuk pada kajian Al-Adabul Mufrad, melanjutkan bab berikutnya, bab ke-182, bab as-sabaru 'alal adza, bersabar atas gangguan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersabar merupakan sebuah amalan yang memiliki banyak keutamaan padanya. Sebagaimana syukur, juga demikian memiliki banyak keutamaan yang ada padanya. Syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, sabar atas musibah ujian yang ditimpa. Keduanya merupakan perkara yang harus ada pada seorang hamba. Karena seorang hamba berkelfikum dalam hidup tidak mungkin lepas dari yang namanya nikmat dan ujian. Barakallahu fikum. Oleh karena itu butuh adanya syukur dan sabar. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam bab ke-182 as-sabru 'alal adza, bersabar atas gangguan. Berarti bersabar itu ada kalanya bersabar tatkala menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menjauhi larangan-larangannya, masuk padanya juga bersabar untuk melakukan perkara-perkara yang tidak terpuji. Dan ada pula bersabar atas takdir yang Allah tetapkan untuknya. Pada bab ini adalah as-sabru 'alal adza, bersabar atas gangguan, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad, qala, beliau berkata, haddatsana Yahya ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, an Sufyan, dari Sufyan, qala, beliau berkata, haddatsani Al-A'mash, telah menceritakan kepadaku Al-A'mash, an Sa'id ibn Jubair, dari Sa'id bin Jubair, an Abi Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, an Abi Musa, dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari, radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi alaihi salatu wassalam qala, dari nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adza yasma'uhu minallahi azza wajal. Tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu yang lebih bersabar atas penderitaan yang didengarnya daripada Allah azza wajalla. Wa innahum la yad'una lahu waladan. Sesungguhnya mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Ini bentuk ya menghina, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Sementara Allah Subhanahu wa taala masih bersikap kepada mereka yang menuduh Allah memiliki anak, Allah masih mengampuni mereka apabila Allah menghendaki dan masih memberikan rezeki kepada mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, hadis ini sahih dan dikeluarkan pula oleh al-Imam Muslim. Barakallahu fikum. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, kesabaran itu ujian yang mengharuskan kesabaran bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang pertengahan, dan ada yang berat. Ujian yang Allah berikan kepada makhluknya itu tidak lebih besar daripada sikap orang-orang kafir yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang disakiti sehingga dia harus bersabar, itu belum apa-apa dibandingkan mereka-mereka yang menuduh Allah, hendak menghinakan Allah dengan memberikan tuduhan yang tidak benar bahwasanya Allah memiliki anak. Maka dengan ini tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu yang lebih bersabar atas penderitaan yang didengarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Oleh karena itu di sini diambil faedah pula, orang yang bersabar dalam menanggung gangguan yang dia dapati, maka itu adalah amalan yang terpuji. Demikian pula, orang yang bersabar dengan meninggalkan balas dendam kepada orang yang menyakiti, itu juga terpuji. Apalagi kalau diiringi dia bermuamalah dengan orang yang menyakitinya, baik itu dari kalangan kaum muslimin atau orang kafir sesuai dengan porsinya. Kalau dia tetap bermuamalah dengan baik, maka barakallahu fikum, itu merupakan ya kemuliaan tersendiri untuk orang tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala dituduh dan bahkan dihinakan, dilecehkan dengan mengatakan Allah memiliki anak, namun Allah Subhanahu wa taala tetap masih berlaku halim, lembut kepada hamba-hambanya dengan mengampuni mereka, memberi hidayah sesuai dengan yang Allah kehendaki, siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga masih memberi rezeki kepada mereka. Ini menunjukkan barang siapa yang meninggalkan balas dendam. Barakallahu fikum. Ketika dia disakiti, maka itu adalah perkara yang terpuji. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, anjuran untuk tetap bersabar atas apa yang dia dapati dari apa yang diperbuat oleh seorang hamba. Hal itu dilakukan supaya kelak mendapatkan balasan sebagaimana balasannya orang-orang yang sabar. Barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang halim, lembut. Tetap bermuamalah yang baik, memberikan rezeki, ampunan, hidayah kepada hamba-hambanya yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dan tidak ada bersama Allah sesembahan yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-91, "Mattakhadzallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah tidak mengangkat seorang anak dan tidak ada bersama Allah sesembahan satupun. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan akidah kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, hadis ini menunjukkan kufru manidda'a anna lillahi waladan kamadda'atil yahudi wan nasara wa ba'du kuffaril arab. Faedah yang terakhir menunjukkan kufurnya orang yang mengaku, menuduh bahwasanya Allah memiliki anak, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi bahwasanya Uzair adalah putra Allah, dan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara yang menyatakan Isa alaihissalam adalah ibnullah, putra Allah, dan bagaimana pula yang dikatakan oleh sebagian musyrikin Arab yang menyatakan bahwasanya para malaikat adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini adalah tuduhan yang palsu, tuduhan yang dusta, yang menyebabkan mereka kufur apabila tidak bertobat sebelum matinya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, yang menjadi penekanan pada hadis ini adalah anjuran untuk bersabar, menanggung sabar ya atas gangguan yang didapatinya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya, bersabar atas segala cobaannya, dan bersabar pula atas segala takdirnya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.